sejatinya adalah Ramadan adalah tamu yang agung, di mana kita mengharapkan dari Ramadan ini hasil yang dibawa setelah selesai Ramadan, hasil yang prima, hasil yang baik. Dan karena beliau, karena Ramadan adalah tamu yang agung, maka kita sejatinya adalah tuan rumah, adalah tuan rumah. Dan tuan rumah itu ada dua dalam menyambut Ramadan ini. Yang pertama, yang menyambut Ramadan dengan sambutan marhaban ya Ramadan. Ini jenis tuan rumah yang pertama. Yang kedua, yang menyambut Ramadan dengan sambutan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dua kalimat ini sering kita dengar, marhaban dan ahlan wa sahlan. Tetapi kalau kita lihat bagaimana redaksi dari Rasulullah, termasuk juga para salafus soleh, khusus buat Ramadan disambut dengan marhaban. Apa bedanya marhaban dengan ahlan wa sahlan? Sama-sama sambutan buat tamu. Tetapi ada juga ulama yang membaginya dari sisi makna. Marhaban itu sambutan buat tamu yang, maaf, ahlan wa sahlan dulu. Ahlan wa sahlan adalah sambutan buat tamu yang kedatangannya tidak dinantikan. Tidak ada appointment, bahkan tidak ada janji sama kita. Tahu-tahu datang aja ke rumah, ya. Tahu-tahu datang ke rumah dan dia bukan tamu yang istimewa. Maka kalau kita kedatangan tamu seperti ini, orang Arab biasa menyambut dengan ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan. Tidak memiliki kedudukan spesial. Tidak ada appointment, tidak ada janji. Tahu-tahu datang, duduk, kita nyiapin minum, ujung-ujungnya nawarin asuransi misalnya. MLM kan gitu ya. Ya, makin kuat tuh ahlan wa sahlan kan gitu ya. Sementara marhaban, ya, dari kata rahiba atau rahaba pakai ha. Ya, marhaban pakai ha kecil kalau. Kalau marhaban pakai ha besar beda. Ya. Ya. Kalau marhaban itu artinya sambutan. Kalau marhaban artinya sambutan. Ya. Ya. Makanya tarhib bukan tarhib. Tarhib Ramadan artinya sambutan. Marhaban, rahaban. Tapi kalau marhaban tarhib itu ancaman. Teror. Ya, teror, ya. Rahaba, rahaba. Itu artinya teror. Ya, murahib atau al-irhab itu dari kata rahaba, yaitu artinya menteror, teroris. Marhaban itu artinya sambutan buat tamu yang ada appointment, ada janji. Kita merasa bahwa sudah jelas datangnya kapan, sudah kita nantikan. Dan yang kedua adalah mereka datangnya ini betul-betul kita nantikan, betul-betul kita harapkan. Itulah kenapa biasanya tamu ini menjadi spesial di hati kita. Ada akhwat misalnya dilamar sama ikhwan, tampang kayak Fatih Serfagi, masya Allah ya, hafal Quran 30 juz, ya. Hafal hadis arba'in, ya, syarah apa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tampangnya luar biasa, ya. Ternyata apa, bapaknya salah satu raja Arab, masya Allah. Ya, begitu baru kita kalau bapaknya ya umurnya 32 hari lagi nih, terus enggak ya, maksudnya gini, sesuatu yang kita idamkan tiba-tiba datang ke rumah kita senang sekali. Dia bilang bahwa ukti anak ngelamar dan kita mencintainya, kita sangat suka dengan kehadirannya. Maka biasanya kita sudah memprediksi kapan datangnya. kalau dia bilang ahad ini, maka kita akan sampaikan kepada keluarga, kita kasih tahu bahwa, dan biasanya kita melakukan persiapan yang luar biasa. Mulai dari rumah, ya, dibersihin, ya, bekas upil yang kita tempel di balik meja, dibersihin, ya. Kadang kan ada ya di rumah itu orang-orang yang punya kebiasaan buruk, ya, akhirnya ada tamu nih, gitu ya, coret-coretan di dinding, tembok, ya, ya, bekas kotoran dan sebagainya, kita bersihkan, gak perlu kita cat dekorasi ulang, ya. Kenapa? Kalau ditanya, mungkin ada tetangga lewat, wih, beres-beres nih, rapi-rapi nih. Mungkin kita jawab, iya nih, kata mungkin kita malu, mungkin ibu kita bilang, iya ada tamu spesial besok. Ada tamu spesial. Nah, maka ibu biasanya juga masak yang istimewa. Orang tua masak yang istimewa. Ya selama ini, ya, mungkin masakannya biasa, ya. Pagi mie goreng, ya, siang mie rebus, kan gitu ya. Malam mie goreng direbus, kan itu aja pindah. Ya, korban iklan Indomie di TV, kan gitu ya. Sahur makan Indomie, ya. Buka makan Indomie, kan gitu ya iklan. Mungkin kita biasanya makannya biasa, begitu dia datang, kita potong kambing lah, atau mungkin beli apa ayam dan sebagainya. Kita gulai, kita goreng, atau mungkin berbagai macam variasi masakan. Nah begitu dia hadir, bahkan kalau janjinya jam 9, belum jam 9 pun kita sudah telepon. Ya setengah 9, ya. Gimana mas? Ya, kita akan tanya, ya nih masih macet di jalan, berdebat. Kalau perlu kita sudah siapin mungkin sambutan dan sejenisnya. Begitu dia datang, maka sambutan buat tamu seperti ini adalah marhaba ya tayyiban. Selamat datang wahai tamu yang agung. Jadi marhaban menunjukkan bagaimana posisi tamu di dalam hati. Posisi tamu di dalam hati kita. Oke. Sementara ahlan wa sahlan tadi posisi tamu dalam hati yang tidak biasa. Nah, tuan rumah di bulan Ramadan itu ada dua jenis ini. Melihatnya dari mana? Melihatnya dari persiapan. Siapa yang dari sekarang sudah mempersiapkan dirinya, sudah berpikir pokoknya tahun ini harus dapat iktikaf. Berarti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang akan mengganggu saya selama Ramadan, kerjaan sekarang begadang-begadang. PR-PR, tugas-tugas semuanya habisin sekarang, capek sekarang enggak apa-apa. Biar nanti Ramadan tinggal santai-santai, saya fokus aja menghatamkan Al-Qur'an. Fokus bagaimana pindah di masjid yang satu ke masjid yang lain, ya. Terutama di jam berbuka kan gitu ya, gratis soalnya kan. Ya, jadi kita inilah orang-orang yang sejatinya dia sudah tahu bahwa dia tidak mau kehilangan momen bersama Ramadan. Itu yang marhaban. Sementara tamu yang ahlan wa sahlan biasanya kagetan. Ya, tahu-tahu ya Allah, udah besok udah Ramadan aja ya. Utang puasa belum bayar. Baru ingat punya utang puasa. Baru ingat bahwa ini, bahwa ini. Bahkan yang terjadi, Ramadan menjadi sesuatu yang membuat dia lelah. Bahkan dia dalam hati kecilnya, walaupun lisannya kalau ditanya, senang Ramadan? Senang, tapi dalam hati kecilnya, ya Allah lama pak. Ya dia jujur, dia dalam hati kecil bilang, lama banget, lebaran kapan? Disinilah kita akan melihat bagaimana para salafus soleh, orang-orang terdahulu, mereka betul-betul menjadi tuan rumah yang baik atas tamu yang normal. Jadi kalau sekarang kita lihat diri kita nih, di bulan Rajab, hal-hal yang terkait mendukung ibadah kita, kita sudah persiapkan, Mas. Ya, sudah dipersiapkan. Makanya kenapa? Saya sendiri sama istri saya bilang gitu. Kamu kalau mau belanja yang berkaitan Ramadan, kebutuhan pakaian dan sebagainya, dari sekarang. Karena nanti Abi gak mau repot lagi ke Ramadan. Jangan pikirin itu deh. Ramadan kita fokus aja dulu. Jadi istri saya memang dari sekarang tuh. Kira apa yang bisa, jadi misalnya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, ya, kebutuhan rumah tangga yang tidak perlu nanti pas Ramadan pusing lagi mikirin. Dari sekarang, terkait dengan utang-utang selama tahun lalu, dibayar lunasi, hak-hak orang lain tunaikan, kemudian termasuk kita misalnya membuat suasana baru di rumah, sebab secara kejiwaan orang merasa happy ya berada di suatu lokasi yang ada prinsip kebaruan. Ya makanya biasanya Rojab dan Syaban ini kalau saya pribadi bulan renovasi rumah, ada pengertian bukan rumahnya dibenerin tapi tinggal gantinya, mungkin karena uang nggak ada kita ganti aja lah tata letaknya aja biar ada sesuatu yang baru ya. Pos, apa pas bunga biasanya ada di menghadap utara, kita beda ke selatan, pindah-pindah doang gitu ya. Ya TV biasa ada di ruang tamu, kita pindahin kamar mandi misalnya ya, kerja kerjaan yang kira-kira kita ngerasa baru ya. Ini secara material sebenarnya kalau dilihat ya nggak gitu-gitu amat ya, tapi ada efeknya. Rumah sebagai pusat nanti kegiatan kita bersama keluarga melakukan yang namanya ibadah, maka menjadi sesuatu yang baru. Ya, biasanya nanti saya ini bulan Syaban mulai tuh menghias-hias rumah. Kalau ditanya dalilnya nggak ada, ada dalil. Cuman saya menyadari aja hal yang membuat kita merasa happy ya gitu. Ya, misalnya pasang sepatu. Anissa di nomor 3 bukan. Spanduk beda ya. Bukan spanduk yang lain ini ya, misalnya ya marhaban ya Ramadan ya. Puasa, sholat, gitu kita bikinlah sambutan, misalnya ada foto bisa anak-anak kami di depan, terus kami berangkulan terus bilang selamat berpuasa ya, seperti itu. Ya, biasanya tiap tahun kami pasang, terus atau istri saya bikin apa hiasan-hiasan kecil. Yang sejatinya sebenarnya kalau bagi keluarga yang punya anak itu memberikan suatu pemahaman di benak mereka bahwa Ramadan itu mengasyikkan, Ramadan itu mengasyikkan. Bagi kita pun kita menjadi hal yang merasa bahwa Ramadan ini sesuatu yang memberikan gairah baru. Makanya beberapa hal-hal yang sifatnya mungkin menunjang untuk nyamannya kita beribadah, kita rapikan kamar kita agar kita khusyuk tilawah Quran, agar jangan setiap tilawah megang hidung terus kena bau apa gitu ya, setiap alhamdulillah minah syaitan ternyata lerong, kan gak enak gitu ya, karena kita nutup hidung terus ya, sehingga huruf itu dibaca ain semua kan gara-gara nutup hidung. Baju rapikan, semuanya bersihkan ya, itu yang sifatnya fisik. Tentu persiapan yang paling penting persiapan persiapan batin. Nah, tuan rumah yang seperti inilah tuan rumah yang sejatinya dia memahami hakikat dari Ramadan. Dia tidak mau rugi. Karena di bulan Ramadan Allah akan memberikan suatu hal yang terkait dengan kebutuhan kita akan umur yang singkat. Nah, disampaikan umur umat Muhammad yang rata-rata 60-70 tahun ini sempat mungkin dibicarakan ya, oleh para malaikat, termasuk juga oleh dibicarakan juga di kalangan sahabat, karena Rasul sudah memberi indikasi bahwa umur umat Muhammad ini beda dengan umur umat terdahulu kan. Umur umat Muhammad itu rata-rata 60-70 tahun, itu rata-rata. Ada sebagian yang Allah lebihkan, ya. Ada yang lebih, ya sekitar 80 tahun itu, masya Allah itu bonus dari Allah. Yang 70 aja udah bagus banget. Yang 80, alhamdulillah. Jadi lebihkan lagi 90, biasanya juga bingung sendiri. Umur 90 tahun, teman satu WA grup itu dihilang semua kan itu. Ya. Ya, mau reunian sendirian, enggak enak. Oper yuk lah, adminnya dia kan gitu ya. Gak enak. 90 aja tuh udah mikir, apa hidup itu? 90 udah mikir, 100 juga. Umur umat Muhammad gak melampaui umurnya umat-umat terdahulu yang sampai ribuan tahun. Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, Nabi Syu'aib, dan Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim. Ratusan tahun mereka diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dengan umur umat yang pendek ini Sebagian ada yang bertanya, kalau dihitung secara kalkulasi dari sisi umur dengan ibadah yang diberikan kesempatan, maka peluang umat-umat terdahulu untuk masuk surga mendahului umat Muhammad sangat besar. Karena mereka ratusan tahun dipakai untuk beribadah. Sementara kita, kalau dihitung saja ya, kalau umur kita itu 70 tahun, katakanlah 10 tahun itu masih masa bocah. Ya, berarti umur maksimalnya itu 60. 60 untuk masa baliknya. Kalau umur 60 tahun, lihat 8 jam dipakai untuk tidur sehari, ya, sehari tidur 8 jam. Maka kita itu tidur selama 20 tahun. Ya. Kita itu hidup berarti cuma 40 tahun. Ya. Karena 8 jam itu sama dengan sepertiga dari kehidupan manusia, kan sepertiga dari sehari. Ya, berarti kalau 60 dikali sepertiga kurang lebih kita 20 tahun itu hanya untuk tidur. Kalau kita masih pakai pola tidur wajib 8 jam. Ya, itu wajib 8 jam. Ya, ini kalau hari kerja, ya. Kalau hari libur lebih kan gitu ya. Sebagian itu 8 jam itu tidur hari kerja, Ustaz. Kalau weekend lebih kan gitu, Masya Allah, lebih gak produktif lagi. Berarti umur kita dipotong masa kanak-kanak, dipotong tidur, berarti cuma dari 70 tahun itu efektif 40 tahun. On-nya kita efektif 40 tahun. 40 tahun ini dibagi-bagi. Untuk chatting berapa banyak, kan? Ya, untuk kita online itu berapa banyak, untuk baca, untuk nonton film, dan sejenisnya itu berapa banyak. Maka sedikit sekali kita memiliki yang namanya waktu untuk ibadah. Nah, Ramadan ini Allah jadikan salah satu di antara keutamaan Ramadan, di mana harus orang-orang yang cerdas secara beragama, beramal, dia ingin melipat gandakan umurnya yang mungkin hanya dijatai 70 tahun ini dengan mengejar yaitu malam Lailatul Qadar. Karena lebih baik dari 1000 bulan atau boleh dibilang dia mendapatkan yang namanya 83 tahun. Masya Allah. Jadi mengupgrade setiap Ramadan terupgrade 83. Setiap Ramadan terakhir 83. Makanya inilah rahasia sejatinya orang-orang beriman. Dia mendapatkan keberuntungan di akhirat salah satunya lewat ibadah yang dimaksimalkan di bulan Ramadan. Nah, makanya jangan rugi. Jangan sampai kita menganggap ini biasa saja. Justru kita dari sekarang menjadikan ini pertolongan Allah agar kita bisa menyambut tamu yang namanya Ramadan ini dari sekarang. Dari sekarang kita sudah membereskan segala hal-hal yang terkait dengan urusan dengan Ramadan ini, kita mulai persiapkan. Makanya ada 2 bulan yang dilatih oleh Allah sebagai persiapan ini agar maksimal Ramadan. Yang pertama, bulan Rajab. Bulan Rajab, kalau kita lihat hadis-hadisnya, tidak ada keutamaan dari sisi ibadah khusus bulan Rajab. Silakan tanya ustaz yang lain, saya enggak akan bahas ini. Tapi keterangan dari Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari, hadis-hadis tentang keutamaan ada puasa khusus atau ibadah khusus di bulan Rajab, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, karena hadis-hadisnya statusnya dhaif bahkan maudhu. Ya. Yang lebih aneh sekarang ada maudhu yang terbaru tuh, hadis maudhu terbaru. Siapa yang men-share kedatangan bulan Ramadan ke grup WA yang lain akan dapatkan pahala 80 pintu surga. Masya Allah. Tuh hadisnya terbaru tuh. Ya, di update saya gak tahu, berarti Rasul dulu punya WA. Sampai bisa mengatakan bahwa kalau men-share tentang kegiatan ini menyambut ke bulan Rajab, nanti akan dapat itu 80 pintu surga. Ya, di grup yang lain cuma 70 gitu ya. Berarti grup saya lebih hebat tuh 80. Grup saya 70 kena diskon 10 gitu ya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis tentang keutamaan ibadah khusus bulan Rajab itu tidak ada. Lantas kenapa dari bulan Rajab ini kita mempersiapkan diri? Ada hal yang harus perhatikan, bulan Rajab ini itu bagian dari Syahrul Haram. Ya. Bulan Haram. ya. Ashurul Haram itu ada 4. Ya, salah satunya Rajab. Salah satunya adalah Rajab. Ya. Zulqa'dah apa? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan terakhir Rajab. Ya, tapi satu Rajab. 4 bulan haram. Para ulama memberikan sebuah pemahaman tentang bulan haram ini adalah bulan di mana diharamkan terjadinya pertumpahan darah, bulan diharamkannya seseorang melakukan hal-hal yang sia-sia bahkan dosa. Di mana kesimpulannya adalah kalau berbuat dosa di bulan selain bulan haram itu mendapatkan ganjaran dosa yang bernilai ya di bulan 4 ini, di bulan haram ini maka dosanya dilipat gandakan. Di bulan haram termasuk bulan Rajab ini siapa yang berbuat dosa ya, di bulan lain tetap dosa tetap dihitung sama Allah. Tapi di bulan haram termasuk bulan Rajab ini yang berbuat dosa maka lebih dihitung lagi, bisa dilipat gandakan. Ya, ini kesimpulan para ulama. Dengan kata lain, bulan Rajab ini kita sedang dipersiapkan oleh Allah untuk pertama menjaga diri agar melatih diri enggak berbuat dosa. Karena di bulan ini justru pengawasannya dan kompensasi dari dosa kita lebih besar. Paham enggak maksudnya? Paham ya. Berarti kita pertama dilatih adalah untuk mengendalikan diri dari dengan kata lain jangan menyepelekan dosa, terutama dosa kecil, karena bisa jadi dosa besar karena ada di bulan Rajab, bulan haram ini. Yang kedua, jangan menyepelekan syubhat, karena bisa jadi kalau itu dosa nilainya juga lebih besar lagi. Berarti prinsip pertama di bulan Rajab kita melatih diri berhati-hati itu. Maka latihan pertama di bulan Rajab dilatih untuk hati-hati. Setiap mau belanja ya kemana-mana, ke mall atau apa, selalu kalau makan restoran ingat ini halal enggak? Karena prinsip kehati-hatian. Sangat hati-hati. Ingat di bulan Rajab. Masuk sesuatu yang haram dan perut dosa, di bulan Rajab lebih dosa lagi. Berarti hati-hati. Ya. Ketika dapat gaji, cek adakah uang haram. Ya, hati-hati. Ngomong sama tetangga, bercanda. Ya, ini latihannya. Ya, jangan-jangan kirimin WA menyakiti perasaan dia tuh, walaupun bercanda. Hati-hati. Berarti latihan pertama di bulan Rajabnya apa? Justru bukan amalannya dulu, yaitu membersihkan diri minimal aware terhadap dosa, aware apa nih yang kira-kira kayaknya khawatir dosa deh ya, khawatir dosa nih kayaknya ya, ngirim tausiah kalau ke akhwat hati-hati ntar dia GR lagi ya, ntar dipikir nih puisi kan gitu ya, jadi dia juga hati-hati deh daripada terjadi masalah kan gitu ya. Ya udahlah, hati-hati, jaga pergaulan. Berarti kata kunci pertama apa bulan ini? Hati. Ngomongnya diatur. Ketika makan pastikan ya zatnya, caranya memperolehnya halal dan toyib. Ya, ketika ngaji mau berangkat pastikan orang tua tidak dalam keadaan menyimpan dongkol. Ya, kita niatnya mau ngaji, tapi sebenarnya menghindar biar nggak disuruh nyuci kan gitu ya. Mak bilang mau kemana? Ngaji mak, ngaji mak. Oh, ya Allah, giliran mau nyuci aja alasan ngaji. Hati-hati, karena di sini nih hati orang tua nih yang di luar Ramadan. Di luar Rajab dosa, di sini lebih dosa. Di bulan ini betul. Berarti di bulan ini hati-hati, malam itu mikirin. Tadi saya seharian ngapain ya? Makannya di mana ya? Saya itu kalau di bulan Rajab ini latihannya adalah menghindar makan di luar rumah. Latihannya lebih memilih makan di rumah yang jelas dimasak oleh istri atau ibu saya yang di luar. Kalau di luar khawatirnya, ya walaupun kalau ada tawaran dari siapa ya terima aja kan gitu ya. Tapi lebih hati-hati aja. Lebih hati-hati. Itu baru prosesnya, ya. Barulah masuk Syakban. Setelah hati kita bersih, pokoknya udah mulai berpikir, pokoknya boleh online malam-malam karena khawatir online malam-malam masuk setan, masuk ke situs yang gak bener kan gitu ya. Kita malam-malam maka kita masuk ke dalam berdoa. Makanya itu juga hati-hati. Ya. Prinsipnya di bulan ini adalah ketat. Latihan kita. Biar jiwa ini siap menerima yang namanya datang Ramadan. Barulah masuk Syaban. Di bulan Syaban itulah baru latihan memperbanyak amal. Disitulah bulan Syaban disebut dengan Syahrullah. Bulan Allah di mana Rasul mulai banyak memperbanyak ibadah puasa, mulai banyak berinfak, mulai banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah justru di bulan Syaban. Supaya apa? Supaya menyuburkan diri ini. Nah, inilah hakikat dari tamu atau tuan rumah yang agung. Tuan rumah yang agung berhati-hati mempersiapkan diri. Coba deh lihat deh. Ya. Prosesi penyambutan Raja Salman itu kurang lebih kalau kita lihat itu memenuhi kaidah ini. Mulai dari kehati-hatian. Ya. Makanya mungkin Pak Presiden atau apa sudah dikasih tahu dulu Raja Arab itu apa. Jangan sampai tetap tersinggung. Ya, oh iya, dia kalau datang begini. Oh iya, dia enggak boleh sembarangan bergaul sama perempuan, enggak boleh dimunculin di sini. Jadi hati-hati. Kalau mayunginnya gimana kan gitu ya. Tersalah mayungin cuma dapat 80 triliun itu juga. Itu semua terkait dulunya mungkin enggak hati-hati, makanya enggak dapat itu. Enggak mempelajari cara mayung yang baik dan benar. Ya. Ini kenapa ketawa kalian ya? Jadi itu hati-hati. Orang kalau mau nyambut sesuatu yang istimewa, kita jelas itu dia hati-hati. Oh iya, dia apa? Oh iya, ngomongnya nggak boleh sembarangan. Oke, simple deh. Sama kayak tadi ya. Contohnya yang Ikhwan mau ngelamar ke rumah. Kalau dia dari suku yang berbeda, kita bilangin. Ya misalnya dia dari suku pribumi, kita nggak boleh ngomong tiko sama dia kan gitu ya. Terus dia bisa tersinggung ya, gitu ya misalnya. Jadi hati-hati, itu sudah diketahui oleh tuan rumah. Tuan rumah ngomongnya apa? Latihan. Biasanya nih si Ahwat nih bilangin, mah, dia ini dari suku ini mah, mah, mama nanti ngomongnya nggak boleh begini ya, pah, dia ini, hati-hati. Oh ya pah, dia tuh nggak suka sama cabe sambal, ya, dia nggak suka. Jadi dia nggak suka yang pedas, apalagi kata-kata yang pedas kan gitu ya. Jadi, oh ya apa? Berhati-hati. Berhati hal-hal yang mengagumkan. Setelah kita kasih warning nih, ya kita lihat memperbaiki bibit-bibit baru. Kemudian saat Ramadan, sejatinya dia tinggal menunggu tunas-tunasnya tumbuh sampai akhir dari Ramadan dia akan mendapatkan kenikmatan di mana salah satunya di pribadi yang la'allakum tattaqun atau pribadi yang bertakwa, pribadi yang bertakwa. Inilah hakikatnya. Sehingga kalau kita bisa menjadikan ini dan menyadari bahwa seandainya ini Ramadan yang terakhir bagi kita, kita sejatinya sudah mendapatkan ya keistimewaan di dalam hidup. Di mana pasca Ramadan kita akan mendapatkan pribadi yang baru, pribadi yang menjadikan diri kita sesuai dengan awal Ramadan itu diberikan. Apa saja itu pribadi yang baru? Yang pertama pribadi yang dia menjadi pribadi yang bertakwa. Yang kedua pribadi yang siap menjadi mujahid. Kenapa demikian? Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari pernah menyebutkan begini. perintah saum di bulan Ramadan itu hakikatnya adalah mata rantai dari 4 perintah Allah yang diturunkan di bulan yang sama. Perintah untuk saum Ramadan itu diturunkan di bulan Sya'ban. Ya. Perintah saum Ramadan diturunkan di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu ada 4 perintah yang menopang perintah saum Ramadan. Yang pertama, perintah untuk memindahkan kiblat. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nanti akan kita bahas perintah pemindahan kiblat. Itu terjadinya bulan Sya'ban. Dahulu kiblat kita ke Masjidil Aqsa, tepat di mana sekarang Yahudi itu bercokol berpuasa mengangkangi umat Islam. Ya. Rasulullah SAW itu ketika sholat menghadap Masjidil Aqsa, yang nanti akan ada masjid yang kita tahu namanya Masjid Qiblatain. Itu awalnya sholat 2 rakaat, kemudian saat rakaat mau ketiga, mendadak Rasulullah dapat perintah memindahkan kiblat. Maka langsung berbalik. Kenapa? Itu nanti akan kita lihat hikmahnya. Jadi Jibril datang saat sholat memerintahkan Rasulullah untuk berbalik. Sehingga saat dia lagi berada di menghadap timur menuju Aqsa, sementara Ka'bah itu ada di belakang, maaf, kebalik utara selatan, ya saya nggak tahu ya, pokoknya intinya di seberangnya itu adalah berlawan itu adalah Al-Aqsa. Begitu sadar bahwa Allah memerintahkan untuk mengganti kiblat, maka berbalik, berbelok. Maka disebut itu sejarah Masjid Qiblatain. Dulunya sempat sholat menghadap Al-Aqsa, pindah ke Ka'bah. Setelah itu umat Islam sholatnya menghadap Ka'bah. Ya, sholatnya menghadap Ka'bah. Pindah balik, ya, balik arah. Kenapa? Karena sebelumnya orang-orang Yahudi sudah membuat statement yang menyakitkan hati Rasulullah dengan mengatakan Muhammad ini, ya, dia ngakunya agamanya ini baru, berbeda dengan agama Yahudi. Ternyata sholatnya sama menghadap kita juga, menghadap ke Al-Aqsa juga sama kayak kita. Makanya Rasulullah ini, kalau kita lihat spiritnya, Rasulullah itu paling sebel, bukan paling sebel, ini juga semangat kita. Menjadi muslim itu istimewa, makanya kalau dalam beberapa urusan ibadah itu disama-samakan, itu Rasulullah paling gak suka. Salah satu dalilnya misalnya puasa Muharram itu. Dulu itu puasa Muharram itu Rasulullah melakukan hanya di 10 Muharram. Ya. Kemudian diledeklah bahwa ternyata Muhammad ngikutin juga tradisi kami. Kami udah puasa 10 Muharram. Makanya Rasulullah bilang kalau aku nanti hidup tahun depan, aku akan puasa di 9 Muharram. Supaya beda sama Yahudi. Begitu juga waktu dikasih tahu. Ternyata sholatnya Rasulullah dianggap menghadapnya sama, maka Allah langsung mengatakan supaya pindah, ya, pindah ke arah Masjidil Haram. Ini pertama, perintah pemindahan. Yang kedua adalah perintah untuk zakat, pembagian asnaf zakat itu ada di bulan Sya'ban kepada 8 mustahik itu. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Yang ketiga, perintah untuk saum. Ya, ini yang kita pelajari perintah untuk puasa. Ya ladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat yang sangat populer ya di bulan Ramadan. Ayat gacoan, insyaallah kalau hafal ayat ini siap jadi kultum ya, insyaallah ya. Pokoknya udah hafal ayat ini kultum mah jadi ya, ya gitu ya. Modalnya ayat ini doang. Yang keempat, barulah perintah jihad. Waqatilum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perangilah mereka. Perintah ini turunnya di bulan Sya'ban. Berarti di bulan Sya'ban ini 4 yang berurusan. Yang pertama apa? Pemindahan. Yang kedua zakat. Yang ketiga puasa. Yang keempat berjihad jalan Allah. Apa rahasianya? Nanti akan kita bahas. Ba'da asar, ternyata 4 ini menjadikan sumbangsi terhadap diri kita di pribadi yang luar biasa kalau kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan ba'da asar membahas 4 perintah ini. Aku lukhali azab astagfirullahu liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.